إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita lanjutkan adab yang kita belum selesai di daurah atau di waktu siang hari ya. Adab yang kita harus ketahui yaitu idza qadha hajjahu au umratahu au ghairahuma falyu'ajjil ila ahli. Apabila seseorang sudah menyelesaikan kebutuhan dia ketika dia safar, baik umroh maupun baru haji ataukah safar-safar yang lain, maka fal yu'ajjil ila ahli, maka hendaknya dia segera ke rumahnya, segera ke keluarganya, jangan kemana-mana lagi ya. Ketika datang safar ditunggu-tunggu keluarganya, malah jalan-jalan dulu ke tempat yang tidak baik ya. Maka kalau udah selesai kebutuhan dia di safar itu, segera dia kembali ke keluarganya. Ini berdasarkan dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasul alaihi salatu wasalam, as-safaru qita'atun minal adab. Safar itu bagian daripada azab. Isma makna hadza, bukan berarti safar itu bagian daripada azab neraka sebagaimana orang memahami yang tidak melihat sarannya para ulama. Wa innamal maqsud as-safaru qita'atun minal azab, safar adalah bagian daripada azab, yaitu siksaan. Maksudnya kalau dia di rumah terbiasa enak, makan terjaga, tidur juga teratur dan seterusnya ketika safar. Nah, hadza wal maqsud. Hadza wa al maqsud. Naam, jadi dia akan mendapatkan rasa masyaqqah, capek, berat dan seterusnya. Itulah makna as-safaru qita'atun minal adab. Yamna'u ta'amahu wa syarabah, terhalang minumnya dan terhalang makanannya. Makan minumnya tidak semisal di saat dia ketika dia di rumahnya. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam, fa idza qadha ahadukum nahmatahu, apabila salah satu di antara kalian telah selesai urusannya ketika safar, fal yu'ajjil ila ahli, maka hendaknya dia segera ke rumahnya, bergegas menuju ke keluarganya. Nah, begitulah penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa fihi istihbab, disunahkan kalau udah selesai urusannya segeralah pulang ke rumahnya. Naam, segeralah pulang ke rumahnya. Naam. Di dalam hadis yang kita baca tadi ada beberapa fawaid. Satu, karahiyatut taghurrubi anil ahli li ghairi hajah, dimakruhkan bersendirian jauh dari keluarganya, li ghairi hajah, tanpa dibutuhkan. Kalau bisa kemana-mana sama istri pak ya kan? Kalau bisa, kalau gak bisa ya selesaikan urusannya. Selesaikan urusannya. Kalau belum selesai ya sudah selesaikan. Jangan lama-lama meninggalkan istri. Dihukumi oleh mereka, oleh para ulama, hukumnya makruh. Makruh, tawarrub. Yakni bersendirian, jauh dari istri, li ghairi hajatin, pada perkara yang enggak dibutuhkan. Yang kedua, istihbab, istijal rujuk, disunahkan segera pulang. Disunahkan segera pulang. Kalau udah selesai, segera pulang. Segera pulang. Nah, Kemudian selanjutnya, kalau dia datang ke rumahnya, jangan mengetuk pintu rumahnya pada waktu malam. Ketika dia kembali ke istrinya, maka jangan mengetuk rumahnya di waktu malam. Ini bagi orang yang safarnya safar jauh dan belum ada perjanjian, belum ada teleponan ya, belum ada teleponan. Maka dimakruhkan atau tidak dianjurkan dia datang ke rumahnya naam ketika pulang dari safarnya pada safar yang jauh, pada safar yang jauh dengan mengetuk pintu baghtatan tiba-tiba di waktu malam. Ini enggak diperbolehkan. Enggak adab. Walaupun itu rumahnya, walaupun itu istrinya, tapi Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Ini berdasarkan dengan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Qala Rasul, qala nahan Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam melarang ayyatrukur rajulu ahlau laila. Rasul alaihi salatu wassalam melarang seorang suami mengetuk rumahnya di waktu malam, mengetuk rumahnya di waktu malam. Jadi kalau datang dari safar jangan langsung ketuk ya, baghtatan, dikabari dulu. Nah, kemudian dalam satu riwayat yang lainnya, kenapa Rasul alaihi salatu wassalam melarang mengetuk pintu di waktu malamnya? Karena ada riwayat yang lain yang menyebutkan illah kenapa dilarang. Dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu Muslim, kata Rasul alaihi salatu wassalam, hatta tamtashita asy-syasata wa tastahiddal maghibata. Naam. Supaya sang istri itu bersisir dulu. Rambutnya yang korat-karit disisir dulu, dirapikan. Dirapikan dulu. Kemudian dia juga bisa tastahiddal maghibah. Yang lama ditunggu, dia juga persiapan. Mungkin mandi atau yang lainnya. Fahad Islam, Masya Allah, mengajarkan kepada kita supaya tidak terjadi perceraian, muring-muringan, ya kan? Maka istri itu disuruh bersiapkan ketika ada teleponan ya, atau ketika ada suaminya mau datang gitu. Makanya suami jangan datang duluan. Kecuali ada kabar terlebih dahulu. Jangan mengetuk pintunya di waktu malam baghtatan dengan tiba-tiba. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan malam sebab malam ini adalah malam perhiasnya wanita untuk sang suami. Ya kan? Malam adalah biasa waktu perhiasnya sang istri untuk sang suaminya. Untuk sang suaminya. Nah, kemudian dalam satu riwayat yang lainnya, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, yatahawwanuhum au yaltamisu asyaratihim. Nah, supaya sang istri, sang suami tidak menuduh dia adalah pengkhianat. Atau supaya sang suami tidak mencari-cari kesalahan sang istri. Kalau istri gak siap-siap pak, rambutnya korat-karit, bajunya bau, sang suami mengatakan, kamu ini pengkhianat sama saya, masa suaminya datang kayak gini kondisinya kamu. Tentunya dia akan cari-cari kesalahan dia. Gila seterusnya kan. Maka terjadilah apa yang terjadi nantinya. Kalau Islam mengajarkan supaya tidak yang semisal itu. Supaya tidak yang demikian itu. Islam mengajarkan supaya tidak yang demikian itu. Jelas Pak ya? Jelas ya? Anda mungkin agak cepat sedikit Pak ya, waktunya sedikit. Nah. Jadi kesimpulannya, Rasul alaihi salatu wassalam melarang datang di waktu malam karena apa Pak? Supaya istri persiapan terlebih dahulu. Supaya istri terpersiapan terlebih dahulu. Jadi ketika dia datang sang suami, biar apa? Biar ya enaklah kan gitu Pak ya, enak gitu kan. Masa datang suami capek-capek dari safar yang mungkin godaan di luar itu Masya Allah. Perempuan liar itu cantik-cantik dan yang lainnya. Datang lihat istrinya ya Allah. Ewa-ewa ngono. Ya, maka timbul amarah, timbul amarah. Setelah amarah timbul, carilah kesalahan-kesalahannya. Istri ini mengkhianat, yang lainnya. Ruwatlah urusannya. Nah, maka ini illah yang disebutkan Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, itu hilang kalau sudah ada kabar terlebih dahulu. Walaupun dia datang di waktu malam, tapi sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu supaya dia bersiap-siap, maka al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum itu berputar bersama dengan ilah. Ada ilah, ada hukum. Enggak ada ilah, enggak ada hukum. Lah sekarang dimudahkan kan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan telepon ya. Anakmu datang ini malam. Walaupun dia ngomong suruh mandi wala pas paham wala istilah. Oh, seorang mudeng-mudeng jadi ini. Datang loh, kamu kok gak mandi lah? Ya, tadi teleponnya gak disuruh mandi katanya. Ya, itulah istri yang kurang paham kan. Nah. Begitulah penjelasan Imam Ibnu Hajar rahimahullah dan juga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini pak, bagi yang safar loh pak ya. Kalau ada kata sini pasar ya gak usah pak. Sini safar gak, sini ke pasar kan gak safar kan. Nah, kok gak ada suaranya ini? Bunyi tak ini? Bunyi? Kini ini bunyi? Ya. Dan terusnya, di dalam hadis yang kita baca tadi ada fawaid pak, yang penting sekali untuk kita insyaallah. Tukrahu mubasharatil mar'ah fil halati allati takunu fiha ghaira mutanadhifatin. Dimakruhkan bagi sang suami untuk mengumpuli istrinya pada posisi istri belum berhias. Kenapa kok begitu? Li'alla yatta'li'a minha ala ma yakunu sababan li tafarruqihi minha. Supaya tidak nampak bagi sang suami celah kaca yang bisa membuat perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Kan gitu kan pak ya. Lah kalau pas tahu dia belum dandan, kok elek ini bujuku yo. Contohnya kan pak, lo bujuku ini kusti. Wah, mari. Istalak wae. Wah, mari gitu pak lah kan. Lah makanya dimakruhkan. Dimakruhkannya karena nanti yu'addi mengantarkan tidak senangnya istri kepada suami. Di saat sang istri ketahuan tercium cacat yang ada pada dia. Kalau dia mandi kemudian berpaiskan, meskipun elek kan kita ganteng lah, kita cantik lah ya. Meskipun elek contohnya kan, tapi kan kita ayu, saling ono dandane gitu loh pak. Tapi kalau wis, ya contohnya pak ya, contohnya wis hireng hitam, contohnya gak ada wedaknya, gak ada bedaknya, loh kita wireng loh pak. Nah kalau wireng ini ya gimana mau ngelihatnya, contohnya kan pak. Semisal itulah, nah Islam mengajarkan supaya tidak nampak cacat celah yang bisa menghantarkan untuk perpecahan, maka hendaknya sang istri selalu siap ya. Dan sang suami ojo kok karena pengen wae. Pengen gadget aja ya. Jangan gitu, diperhatikan dulu poin-poinnya supaya dia berhias atau yang semisalnya. Nah, kemudian selanjutnya di dalam hadis ini pula al-hafz ala tawadu wa tahab khususan bayna zawjain, anjuran untuk saling suka sama suka, saling cinta sama cinta, lebih khusus antara suami istri. Masya Allah, coba perhatikan hadis ini. Rasul alaihi salatu wassalam tidak boleh sang suami itu datang kepada istrinya di waktu malam, entar akan terlihat jeleknya. Maka ini antar suami istri diambil dalalah tazammun, kandungan ini hadis. Maka antara teman satu dengan yang lainnya hendaknya saling cinta mencintai. saling tolong menolong, bukan saling benci membenci, bukan saling hajar menghajar, bukan saling tidak menyapa dan tidak menyapa antara satu dengan yang lainnya. Maka Islam mengajarkan hendaknya kita saling ta'awun alal birri wa taqwa, saling memaafkan, saling tahab, cinta mencintai satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada selanjutnya salatu rakataini idza raja'a minas safari til masjid, syariat salat dua rakaat apabila dia pulang dari safarnya dan salatnya di masjid. Yang dulu apa di rumahnya ya, sekarang di masjid. Ini berdasarkan dengan hadis qala Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam kana idza qadima min safarin, adalah Rasul alaihi salatu wasallam ketika pulang dari safarnya bada'a bil masjid, jujuk mulai datang pertama kali ke masjid. Masya Allah. Faraka'a fihi rak'ataini, lalu beliau salat dua rakaat di masjid. Jadi kalau datang safar begitu Pak ya. Nah, gak kuat Ustaz gimana ini? Atau gak kuat Pak? Gak betah eskuduk. Pengen ketemu sama istri aja. Ya ditahan dulu lah ya. Dua rakaat dulu di masjid ya. Dua rakaat dulu di masjid. Ntar kalau di rumahnya dua rakaat lagi baru ketemu sama istri. Gitu Pak. Lah suwe lah lama. Ya lama Pak dikit. Lama dikit kan. Lama dikit. Ya itu adab, itu adab. Yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Yang diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam. Selama ini kita gimana Pak? Pulang. Langsung. Tacap. Gas ya. Langsung tetap gas, jepret. Wah, ini masalah kalau gini ini. Ini masalah kalau gini ini. Nah. Kemudian, yaqulu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Majmu'nya, kata beliau, as-sunnah, sunnah, hukumnya sunnah. Idza wasala mangsilahu, apabila dia sampai ke rumahnya dari safarnya, ayang ayabda'a qabla dukhulihi bil masjid al-qarib, sebelum dia seketika dia telah sampai ke rumahnya, maka awal kali sebelum dia mendatangi rumahnya ke masjid dulu yang terdekat bagi dia, ke masjid dulu yang terdekat bagi dia, salatlah dua rakaat baru pulang ke rumah. Jelas ini Pak? Jelas. Masyaallah. Kayak gini Pak kita mikir, ya Allah selama ini kita udah tua-tua ini, adab gini aja belum tahu kan Pak ya. Plus sudah tahu jarang mengamalkannya gitu kan. Kita langsung mikir, ya Allah kayak gini kita ini gitu loh. Kita itu kayak gini ini katanya ahlus sunnah gitu kan. Ya kan, kayaknya katanya ahlus sunnah. Ternyata kita itu jauh dari sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Itu enak Pak, mikir tentang dirinya itu lebih enak. Oh berarti kita ini jauh dari sunnah. Semangat kan. Jadi anak gak perlu lah komentar orang lain dulu lah kan. Awak dari ini notoy. Kita sendiri saja. Napa kayak gini aja masih korat karit gitu loh Pak. Maka kita ingat tuh ternyata kita itu banyak kekurangannya. Banyak kekurangannya. Jadi langsung ke dirinya sendiri. Langsung ke dirinya sendiri. Oh berarti saya ini masih banyak kekurangannya. Gitu. Selanjutnya adab selanjutnya apabila mereka datang dari safar disyariatkan berpelukan. Kalau datang dari safar disyariatkan berpelukan. Oh jadi pahami berpelukan sama istri Pak. Maksudnya berpelukan sama istri ya, maksudnya berpelukan itu tanda dia itu datang dari safar, dari teman-temannya, saudara-saudaranya, sama murid-muridnya atau yang lain, itu syariat. Dianjurkan kalau kita datang dari safar, ya kan, maka ketika ketemu sama temannya berpelukan, kefahal, kok lama, dari mana, begitu pak. Oh cukup tatanya teman, ini, gimana, temannya datang nggak disapa, nggak diapain, sampai berpenyakit, sama penyakit, ya, dia aja berpenyakit, nah itu kan. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Enggak ada air minum ya. Ini. Kana ashabun Nabi alaihi salatu wassalam, adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, idza talaqau tasawafu, apabila mereka saling ketemu itu bersalaman. Sahabat Nabi Pak ya, kalau mereka saling ketemu saling bersalaman. Nah kalau awak dewek Pak sama teman salaman enggak mau Pak, sopo sumber penyakit. Ya enggak mau salaman. Ya kan? Antar teman lah enggak mau salaman gimana? Nah, mungkin ada rasanya mungkin Pak. Yang kedua, wa idza qadimu min safarin ta'alaqu, apabila mereka datang dari safar mereka saling berpelukan. Saling berpelukan. Dan kalimat kana ashabun nabi adalah sahabat-sahabat nabi, ya dulu menunjukkan itu tidak satu dan dua tapi seluruhnya. Paling banter kebanyakannya. Maka semisal ini kalau kaidah usul fikihnya itu bisa dianggap perkara sunnah dan satu syariat, selama tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Tapi ternyata enggak didapatkan sahabat yang menyelisihinya, maka itu termasuk perkara yang sunnah dan dianjurkan. Walihada yaqulu Al-Albani rahimallahu taala, di dalam hadis tadi, di dalam asar tadi ada dua faedah. Pertama, al-musafahatu inda talaqi, ketika ketemu disyariatkan bersalaman. Kedua, al-mu'anaqatu ba'dal audati minas safar, berpelukan setelah dia kembali dari safarnya. Setelah dia kembali dari safarnya berpelukan. Berpelukan. Nah. Dari hadis ini, maka ketika tidak safar, ketemu biasa, lalu berpelukan, sunnah apa enggak sunnah? Enggak sunnah. Sunnahnya ketika datang dari safar. Bukan ketika ketemu biasa, enggak safar apa-apa, berpelukan. Ini tidak ada sunnahnya dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya ketemu saliman gitu saja, enggak usah berpelukan. Berpelukan ngapain? Ngapain? Ya kan? Nah, ini sunnah. Dan ini sunnah kalau andai kata membahayakan. Misal contoh, ketika ada anak laki-laki, naam, ganteng gitu kan, lalu kalau kita berpelukan itu langsung bergairah contohnya, maka sunnah ini tidak dianjurkan karena membawa mafsadah. Walihada hunaka faidah, tarkul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah, meninggalkan satu mafsadah itu lebih didahulukan daripada mendatangkan masalah. Ainul maslahah mengamalkan sunnah berpelukan ketika dia safar, datang dari safarnya. Ainul mafsadah ketika berpelukan membuat apa? Gairah tersendiri Pak ya. Kayak istrinya kan, wow no Pak. Masa ada laki-laki begitu? Ah kayak pol. Nah. Kemudian seterusnya, apakah berpelukan disyariatkan mencium? Apakah berpelukan itu juga disyariatkan mencium? Mencium apa Pak? Pipi atau yang lain? Yaqulu Imam Al-Bahawi rahimallahu taala, wa man qabbala falam yuqabbil fama, katanya. Barang siapa yang ingin mencium, maka tidak boleh mencium mulutnya. Mutus mulut, jangan pak. Walakin al-yaj wal-ra'as wal-jabha. Kalau ada kata ingin mencium, ciumlah tangannya, ciumlah kepalanya, dan ciumlah dahinya. Jadi kalau memang begitu katanya. Kemudian berkata Ibnu Muflih rahimallahu taala di dalam kitab Adabil Mufrad, Adab Syar'iyyah, wa yukrahu takbilul fam, dimakruhkan mencium mulut. Li'annahu qalla yakuna karama, itu enggak mungkin dalam rangka memuliakan, maksud memuliakan mencium mulut. Naam, akan tetapi pernyataan Imam Bukhari rahimallahu taala membutuhkan dalil. Karena apa? Yang datang dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam adalah berpelukan, bukan mencium. Jelas? Yang datang dari asarnya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala adalah berpelukan, bukan mencium. Maka pernyataan Imam Bukhari tadi itu membutuhkan dalil. Naam, anin Nabi alaihi salatu wassalam, ataukah dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Kemudian selanjutnya, oh, sudah selesai saja. Kurang 5 menit lagi. 5 menit lagi. 6. Apakah disyariatkan datang mencium anaknya? Apa ketika datang dari safarnya itu disyariatkan mencium putrinya atau putranya? Di sana ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul alaihi salatu wasallam, kana idza qadima min safarin, adalah Rasul alaihi salatu wasallam ketika beliau sampai dari safarnya, datang dari safarnya, qabbala ibnatahu, mencium putrinya. Maka hadis ini dipakai dalil, boleh sang orang tua mencium apa? Mencium anaknya ataukah putrinya ketika dari safar. Jelas ini Pak ya? Cuma ada titik poin di sini Pak ya. Kalau mencium anaknya laki-laki, insya Allah tidak ada masalah kan Pak ya. Tapi kalau mencium anaknya perempuan yang sudah baligh, umurnya 20 tahun, umurnya 21 tahun atau 17 tahun, apa enggak ngeri, Pak? Rasul alaihi salatu wasallam na'am mengamalkan yang demikian itu. Tapi kalau ini kita amalkan, mikir dulu, Pak ya. Harus dibuang-buang dulu, Pak. Niat jelek-jeleknya, tapi namanya manusia. Berapa banyak sang bapak mazinai apa? Anaknya kan ya, putrinya kan, berapa banyak? Maka ini menimbulkan jelas hal yang tidak diinginkan nantinya. Walaupun itu perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam, tapi dampak yang apa? Yang terjadi adalah lebih besar. Untuk ini ya, kalau antum ingin lakukan di monggo, tapi hati-hati, Pak. Ya, kalau enggak iso ngrem, Pak, ojo, Pak. Kalau enggak iso ngrem, jangan. Kalau ngrem takram, Pak, sing kuat. Engke getno metu kabeh nanti susah nanti. Naam. Baik, insyaallah sampai di sini dulu. Alhamdulillah. Bagian besar dari adab-adab kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita insyaallah di waktu yang akan datang dengan belajar adab-adab yang lain insyaallah. Kayak kita baru nulis ini, adab berjalan ke masjid, itu aja ada adabnya. Kalau kita mau ke masjid saja Pak, itu ada adabnya. Dan adabnya masyaallah banyak sekali yang kita tidak tahu. Adab ke masjid, adab pergi ke masjid loh Pak, itu yang adabi. Dan ini selalu kita butuhkan setiap hari. Sedangkan kita belum belajar ilmunya kan. Mana alilmu qoblal qawli wal amal? Nah, nanti tinggal jenengan, ayo Ustaz Miftah, kamu yang ini kan Ustaz Miftah dia bobo ini nantinya. Ayo dia ngajar kan, kiainya di sini nanti. Nah, insyaallah sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.